Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa kharul hadithi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan akhwat rahimatillah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memudahkan kita untuk melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam menuntut ilmu serta mengamalkannya. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di atas sunnah beliau serta istiqomah di dalam mengamalkan sunnah beliau, mempelajarinya serta mendakwahkannya kepada umat manusia. Pada kajian kita yang lalu kita telah membahas tentang sekilas kelompok yang menyimpang dalam mengimani tauhid asma sifat. Karena pembahasan kita masih akan memperbincangkan sikap moderat Ahlussunnah wal Jamaah di dalam mengimani sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum membahas pembahasan tersebut, penulis menjelaskan paham Al-Mu'attilah serta tingkatan ta'til mereka, pengingkaran mereka terhadap nama-nama Allah. Ada yang mengingkari secara total nama dan sifat-sifat Allah, yaitu kelompok Jahmiyah. Ada yang mengingkari sifat saja tanpa nama, yaitu dari aliran Mu'tazilah. Ada yang mengingkari sebagian sifat dan mengimani semua nama, yaitu dari kelompok Al-Asyairah Maturidiyah dan Kullabiyah. Itu adalah maratibut ta'til, tingkatan dari pengingkaran terhadap nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan telah berlalu kita bahas sekilas tentang penjelasan dari kelompok Al-Mu'attilah atau Ahlu Ta'til. Maka selanjutnya akan dibahas pada mabahas yang kedua ini adalah penjelasan lawan dari Ahlu Ta'til adalah Ahlu Tashbih wa Tamthil, kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka juga ada dua jenis, ada dua macam. Ada yang syabbahul makhluk bil khaliq, jadi menyerupakan makhluk dengan sang khaliq, dengan Allah. Jenis yang kedua adalah menyerupakan Allah dengan makhluk. Kelompok yang menyerupakan makhluk dengan Allah itu adalah yang pertama di dalam Islam itu lahir namanya kelompok As-Saba'iyah, aliran yang dibawa oleh Abdullah bin Saba', di mana ketika dia menyebarkan pemahamannya kepada pedesaan jauh dari formasi-formasi ilmu, di antaranya mengatakan, ya itu dari kelompok Gulatus Sufi, Gulat Rafidah, kelompok yang ekstrim dari kelompok Syiah Rafidah, menyerupakan Ali bin Abi Thalib dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ja'alu ilahan, maka jadikan Ali itu sebagai Tuhan. Ya, wa qalu anta Allah hatta harraqahumun binari ala dzalik, sehingga Ali bin Abi Thalib memberikan hukuman kepada orang tersebut atau kelompok yang mengatakan dia sebagai Tuhan dengan membakarnya dengan api. Ya. Falamma raaitu amra munkaran ajatu nara kumbura. Kata Ali bin Abi Thalib, tak kala aku melihat kemungkaran yang mereka lahirkan sudah melampaui batas. Jadi kelompok yang gulu kepada Ali ini sudah mulai ada di zaman Ali bin Abi Thalib. Sehingga Ali bin Abi Thalib melepas diri dari mereka dan bahkan diberi hukuman dengan dibakar mereka itu di api oleh Ali bin Abi Thalib. Walaupun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidak setuju dengan hukuman tersebut karena la yu'adzu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh menggunakan api untuk memberikan sebuah hukuman kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika mereka diazab dengan demikian, mereka pun mengatakan antahu, engkaulah dia, maksudnya Tuhan. Maksud mengazab mereka dengan api tersebut bukan berarti Ali bin Abi Thalib menyalakan api lalu mereka dilemparkan dalam api. Disebutkan oleh para penulis sejarah, itu dibuat dua lubang. Satu lubangnya adalah api yang diisi dengan kayu bakar dan api dinyalakan, lalu dibuat tembusan panasnya ke lubang yang lain. Di situ mereka diazab. Jadi tidak langsung mereka dibakar dengan api. Sebagai hukuman yang begitu keras terhadap mereka yang menuduh Ali sebagai Tuhan. Baik. Dan pembahasan kita tidak hal ini. Di antara juga ada kelompok-kelompok ekstrim di sebagian kelompok mutasawwifah alu tasawuf yang mensifatkan wali-wali mereka seperti Tuhan. Ya, yang mensifatkan wali-wali mereka seperti Tuhan, ya. Bahkan di antara wali mereka ada juga yang mengaku sebagai Tuhan. Sebenarnya ungkapan salah seorang mereka, ma bijubba ilaihu, yang mereka yang dia mengaku bersatu dengan Tuhan. Tiada di dalam baju jubah ini, dalam baju ini kecuali dia. Kemudian dia mengatakan la alam man dia mengatakan la alamu aina huwa, dia mengatakan aku tidak tahu mana yang Tuhan itu, apakah saya atau dia. Jadi dia mengatakan ungkapan-ungkapan yang membawa pemahaman yang begitu kufur, ya. Tapi pembahasan ini tidak dalam pembahasan menyerupakan makhluk dengan sang Khalik. Menyerupakan makhluk sang Khalik juga ada terdapat dari karangan umat dahulu seperti umat Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anak Tuhan, dan kelompok dari umat Nasrani mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Dan pemaham-pemaham ini walaupun mereka tidak mengatakan sebagai Tuhan, tetapi mereka memberikan sifat-sifat ketuhanan kepada tokoh-tokoh mereka. Ini juga ada kelompok-kelompok ekstrim yang guru-guru mereka ataupun wali-wali mereka dianggap memiliki sifat-sifat yang dapat mengetahui yang gaib, dapat menjadikan emas menjadi umpamanya, apa kata mereka, dapat menjadikan kunyit menjadi emas, macam-macam lah, ya, cerita-cerita yang mereka buat untuk mengangkat rating daripada guru-guru mereka. Taib. Yang kita bahas kelompok yang kedua, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini pembahasan dalam, kalau yang tadi itu pembahasan dalam tauhid rububiyah. Ya, kalau ini pembahasan dalam tauhid asma wa sifat. Taib, menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi maksud kita membahas di sini bukan kelompok yang menyerupakan makhluk dengan Allah, tetapi membahas kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Baik. Wa humul ladzina syabahul khaliq bil makhluk, yaitu orang menyerupakan sang Khalik dengan makhluk. Wa ja'alu ma warada min sifatillahi jalla wa ala mumatsilan wa musyabbihan li sifatil makhluqin, yaitu mereka menjadikan sifat-sifat yang dinisbahkan kepada Allah mereka contohkan, mereka anggap seperti sifat yang ada pada makhluk. Itu sifat ahli musyabbiha, itu adalah kelompok musyabbiha atau mumatsilah. Baik. Ini kebanyakan terdapat dari kudama rawafid, dari tokoh-tokoh klasik dari kelompok rawafidah memahami paham ini. Tapi untuk kelompok yang kontemporer, orang Syiah rawafidah, mereka sekarang ini banyak berpaham mu'tazilah dalam masalah tauhid asma sifat. Fa inna asyhar man qala bi hadzal naw' min at-tasybih, yang sangat masyhur memahami hal seperti ini dari kelompok al-tasybih, ya, kelompok menyerupakan sang Khalik dengan makhluk, itu namanya ada namanya Hisham bin Hakam al-Rafidi. Hisham bin Hakam al-Rafidi alladhi syabbaha ma'budahu bil insan, yang dia menyerupakan Tuhannya, sesembahannya dengan manusia. Wa za'ama annahu sabatu asbarin bi syibri nafsi, dia buat gambarannya adalah tujuh besarnya, tujuh jengkal dengan jengkalnya sendiri. Nah itu. Ini disebut namanya ini takyif, bukan memasil, karena dia tidak mencontohkan dengan makhluk tertentu. Tapi dia katakan ukurannya adalah tujuh jengkal dengan jengkalnya sendiri gitu. Ya. Itu dia katakan wa anu jismun tawilun wa aridun. Dia katakan dia adalah tubuh yang panjang dan besar. Ya, tinggi besar. Dan ini juga riwayatkan oleh dan diriwayatkan dari dia juga disebutkan kasabikatil fiddah, yaitu bongkahan perak gitu. Ini disebutkan perkataan ini oleh Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Farqu Bainal Firaq halaman 227 yang membahas tentang ahlu tashbih. Dan juga Imam Syarstani dalam kitab beliau Al-Milal wa Nihal jilid 1 halaman 84. Jadi kalau kita menukil sebuah pandangan kelompok harus berdasarkan ada bukti ya dari perkataan-perkataan mereka, tanpa harus membuat kebohongan. Karena membuat kebohongan atas seorang muslim itu sangat besar dosanya. Sesuatu yang dia tidak katakan lalu dikatakan, ini bukan hal yang remeh, apalagi ungkapan-ungkapan itu adalah hal yang berbau kekufuran. Baik. Hisyamnya ada dua, ada lagi Hisyam bin Salim Al-Jawaliki. Jadi ada dua Hisyam itu. Disebutlah kelompok Al-Hisyamiyah. Hisyam bin Hakam Ar-Rafidi, Hisyam bin Salim Al-Jawaliki. Dia mengira, dia mengatakan bahwa sesembahannya, Tuhannya adalah seperti manusia. Separuh ke atas mujawaf, kosong. Wanisful asfal musammat, separuh ke bawah katanya berisi padat. Nah, itu gambaran mereka tentang Tuhan. Ahlu tashbih itu. Itu yang kedua. Jadi orang-orang yang pernah menyerupakan Allah dengan makhluk itu, Hisyam bin Hakam Ar-Rafidi, Hisyam bin Salim Al-Jawaliqi. Ya, ada dua Hisyam. Maka juga kelompok namanya Daud Al-Jawaribi. Daud Al-Jawaribi alladhi wasafa ma'budahu, yang mengatakan Tuhannya adalah memiliki semua anggota badan manusia kecuali kemaluan dan jenggot. Ini namanya kelompok Daud Al-Jawaribi. Ya. Pembahasan tadi juga terdapat di dalam kitab Zakar bin Nadim fil Fahras, ya, dan juga Al-Maghrizi dalam Khutat. Al-Maghrizi punya kitab membahas tentang aliran-aliran juga, paham-paham namanya Al-Khutat, ya. Kemudian juga Al-Baghdadi dalam Al-Farq bin Al-Firaq yang tadi kita sebutkan. Kemudian yang Daud Al-Jawaribi ini disebutkan oleh Zahabi, ya, di dalam Mizan Al-Mizan, ya, karangan Az-Zahabi. Alladhi, yaitu dia mengatakan Tuhannya seperti manusia kecuali tidak punya kemaluan dan jenggot. Itu kata dia. U'funi anil fard wal lihya was'aluni amma wara'u dhalik. Ya, kata dia, jangan tanya saya tentang masalah kemaluan dan jenggot, tapi tanya kepada saya selain dari itu. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluan kabira. Maha suci Allah dari segala anggapan dan persangkaan mereka. Baik. Wa mimman qala bi tasybih min ghairi rafidhah, di antara kelompok lain yang berpaham tasybih ini adalah Muqatil bin Sulaiman Al-Mufassir. Muqatil bin Sulaiman Al-Mufassir, seorang ahli tafsir, ahli taqala fihi Imam Abu Hanifah, yang mana dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, atana minal masyriqi ra'yani khabithani, telah datang kepada kami dua pemahaman yang keji dari arah timur. Itu Jaham Al-Mu'attil, Jaham bin Safwan Al-Mu'attil, yang mengingkari sifat Allah, wa Muqatil Musyabbih, Muqatil yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi ada empat orang yang terkenal memiliki paham tasbih sebagai tokoh ahli tasbih. Siapa tadi? Hisyam bin Hakam Ar-Rafidi, Hisyam bin Salim Al-Jawaliqi, kemudian Daud Al-Jawaribi, kemudian Muqatil bin Sulaiman Al-Mufassir. Muqatil bin Sulaiman ini berkata, Ibnu Hayyan menyebutkan, kana ya'khudhu min al-yahud wa nasara min ilmi al-Qur'an. Dia mengambil dari orang Yahudi dan Nasrani tentang ilmu Al-Qur'an, alladhi wafiqu kutubahum, yang sesuai dengan apa namanya kitab mereka. Wa kana yushabbihu rabba bil makhluqat, di mana Muqatil ini menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu kata Ibnu Hibban, ya, dalam kitab beliau yang dinukil oleh Zahabi dalam kitab Mizan al-I'tidal, ya, Mizan al-I'tidal. Kemudian wa kana yakdhibu fil hadis, dan dia banyak membuat bohong dalam hadis. Nah, itu berapa tokoh-tokoh ahli tasybih. Cuman kelompok-kelompok yang muta'til, mu'attilah, kelompok yang mengingkari nama dan sifat-sifat Allah, mereka menamakan semua orang yang mengimani sifat Allah walaupun tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, itu dianggap musyabbih oleh mereka. Dianggap musyabbih oleh mereka. Itu kelompok Mu'tilah. Kelompok ahli ta'til yang mengingkari nama dan sifat-sifat Allah atau menta'wil sifat-sifat Allah. Setiap orang meyakini sifat-sifat Allah, itu mereka anggap sebagai musyabbih. Nah ini, jadi kalimat tashbih ini harus dilihat siapa yang mengucapkannya. Kalau menurut ahli ta'til, itu semua yang mengimani adanya sifat bagi Allah, mereka tuduh sebagai musyabbih. Walaupun tidak mengatakan sifat Allah seperti sifat makhluk. Nah, sedangkan menurut ahlu sunnah, yang musyabbih itu, yang menurut dalil adalah, bila dikatakan sifat Allah seperti sifat makhluk. Bukan mengatakan Allah punya sifat, itu tidak musyabbih. Karena Allah menetapkan sifat-sifat itu dalam Al-Quran, dan juga Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Jadi Allah memiliki sifat, bukan berarti sifat Allah seperti makhluk. Nah, ini yang dijelaskan sedikit tentang kelompok ahlu tashbih. Kalau orang tidak tahu alutasbih, apa pemaham alutasbih itu? Pemaham alutasbih adalah bila menyerupakan, mengatakan sifat Allah seperti sifat makhluk. Itu alutasbih. Kalau orang mengatakan Allah punya sifat, Allah beristiwa sesuai dengan kemahakuasaannya dan kebesaran Allah, itu bukan menyerupakan Allah dengan makhluk. Bukan alutasbih. Allah mengatakan ar-Rahman istawa. Allah yang maha pengasih istiwa di atas arasy. Allah mengatakan dirinya istiwa atas arasy. Kalau seandainya itu tasbih, Allah tidak akan gunakan kalimat itu. Allah mengatakan yadullah pokoedihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau seandainya tangan Allah seperti tangan makhluk, tidak akan mungkin Allah katakan yadullah pokoedihim. Karena Allah sendiri mengatakan lesa kamistilhi syai. Allah sekali mengatakan tidak ada sesuatu pun yang mirip dengan Allah. Maka tidak akan mungkin, sifat Allah tidak akan mungkin seperti sifat makhluk. Tetapi yang jadi masalah oleh orang-orang ahlu ta'til adalah, yaitu mereka tergambar oleh mereka, setiap yang sama nama, mesti sama bentuk. Ini di mana dapat kamus ini oleh mereka? Ini tidak sesuai dengan bahasa, tidak sesuai dengan kenyataan. Kenapa? Karena setiap sifat itu sesuai dengan zatnya masing-masing. Kalau telinga kambing, tidak mungkin antum bilang seperti telinga kucing, walaupun namanya sama telinga, kan enggak? Ada enggak telinga gajah? Orang nyebut telinga gajah, terbayang oleh antum seperti dengan kucing. Enggak kena ada. Karena setiap sifat mesti sesuai dengan zat masing-masing makhluk. Apalagi Allah sesuai kebesaran sifatnya, kemahsempurnaan sifatnya dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jika zat Allah tidak seperti zat makhluk, otomatis sifat Allah tidak seperti sifat makhluk. Walaupun sama nama. Jangan ke antara Allah dengan makhluk. Makhluk sama makhluk aja sekarang. Si Ahmad punya hidung. Ya, si Imran punya hidung, sama hidungnya enggak? Belum tentu, yang satu mancung, yang satu pesek. Ya kan? Kan enggak sama. Jangankan si Ahmad dengan si Midun umpamanya. Midun sendiri waktu berumur 5 tahun, hidungnya enggak seperti berumur 50 tahun. Itu zat yang satu itu. Jadi tidak akan mungkin, maka tidak ada ya di alam ini yang persis sama, enggak ada itu. Sesama makhluk aja enggak ada yang persis sama, enggak ada. Mata, penglihatan. Si Ahmad melihat, si Imran melihat. Belum tentu sama penglihatannya. Si Ahmad masih 10 meter, masih jelas kelihatan oleh dia. Yang ini 5 meter, udah gak harus pakai kacamata dia ngelihat. Walaupun sama-sama melihat. Maka sering kita contohkan, kucing melihat gak? Punya mata gak? Memang sama mata antum dengan mata kucing? Kan enggak. Kalau mati ini lampu semua, mata antum gak lihat apa-apa ini. Kucing? Hah? Sibuk cari lilin gak dia kalau mati lampu? Enggak. Jadi enggak mungkin sama itu. Sesama makhluk aja enggak sama, apalagi antara makhluk dengan sang khalik. Itu gampang sebenarnya. Orang bodoh juga paham, enggak perlu S3 pun enggak perlu sebetulnya. Karena Al-Qur'an diturunkan oleh semua orang derajat akal. Al-Qur'an tidak diturunkan pada orang yang ahli takwil, tidak. Biar antum tahu. Al-Qur'an diturunkan kepada orang-orang Arab saat itu yang memang tidak mengerti sama sekali ilmu filsafat dan ilmu mantik. Mereka paham tentang Al-Qur'an. Tidak ada masalah sama mereka sama sekali mendengar ayat-ayat seperti itu. Dan tidak seorang pun di antara mereka tergambar oleh dia sifat Allah seperti sifat makhluk. Jadi orang-orang Arab Badui saja lebih pintar dari profesor dan dokter hari ini, bayangkan. Ya kan? Kenapa? Karena alal fitrah. Karena mengikuti apa yang sebenarnya dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Orang yang mentakwil, yang mentahrif, itu tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Allah katakan ar-ramal istawa, dia ganti istaulah. Loh, kalau seandainya kalimat astaghfirullah itu lebih tepat, enggak mungkin Allah gunakan kalimat istawa. Jadi sebenarnya Al-Quran itu fitrah, gak ada masalah sebenarnya. Cuman bila orang pemikirannya sudah dicampuri oleh kamus-kamus, teori-teori Al-Kalam dan filsafat, dia kacau pikirannya. Langsung gemetar dia mendengar ayat-ayat seperti itu. Ya kan? Karena dia gak bisa mencerna lagi dengan sehat. Ya, ibarat fitrah sudah terkotori oleh kotoran pikiran-pikiran filsafat mantik dahul kalam itu. Kan gampang sebenarnya. Enggak ada orang mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk. Siapa yang akan mengatakan demikian? Sesama makhluk aja tangannya beda kok. Ya, tangan kera, tangan kucing, tangan kambing, tangan manusia. Walaupun sama nama tangan, memang mirip tangan itu semua. Enggak. Sebetulnya enggak ada yang sulit untuk memahami. Kalau seandainya masih manusia itu diajak ke dalam pemahaman fitrah yang sangat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu jadi sebetulnya yang jadi masalah kalau kita lihat baik musyabihah atau mu'atilah itu tasbih mereka itu. Mereka tasbih sebenarnya. Mu'atilah itu karena dia takwil, kenapa alasannya? Karena dia paham tasbih dari dalil yang menunjukkan itu. Kan pertamanya tasbih dalam otaknya ketika terdengar Ar-Rahman Asistawa. Wah, ini istiwaan seperti makhluk. Yadullah Fuqaidin, itu tangan Allah seperti makhluk. Maka dia perlu mencari untuk selamat dari paham tasbih. Jadi semuanya kelompok ini tasbih sebenarnya, musyabihah sebenarnya. Cuman yang satu tetap pada paham tasbih, yang lain mencoba keluar dari paham tasbih. Yang dia sudah terjerumus dalam paham tasbih pertamanya. Kalau Ahlussunnah dari awal tidak tasbih. Ahlussunnah dari awal meyakini sifat Allah sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun mirip dengan sifat selesai masalahnya. Enggak ada hal yang berat dalam memahami ini. Tuh orang awam pun bisa ngerti kok. Kan mudah dijelaskan kepada orang awam. Enggak mungkin sama sifat Allah dengan sifat makhluk. Enggak mungkin. Kalau disebutkan berarti dia besar dari aras, butuh kepada aras. Itu sifat siapa seperti itu? Itu kan lawazim sifat makhluk. Maka kamu jadikan lawazim sifat Allah seperti sifat lawazim sifat makhluk. Keliru kamu, kamu musyabih kamu itu. Kamu yang musyabih. Jadi dia yang musyabih, lalu dia ingin berputar arah dari musyabih ini. Tapi akhirnya juga musyabih. Kalau ditakwil pemain istaulah. Istiwa istaulah. Istaulah makhluk juga istaulah. Makhluk juga istaulah. Bahkan bait syair yang dijadikan sebagai alasan bagi mereka. Laqad istaula ismu amir hadha laqad istaula ala al-iraqi bighairi damin wa bighairi safin damin muraqi nasis nama amir apa dari daulah Abbasiyah. Kalimat istaula itu pun juga digunakan untuk makhluk. Jadi hakikatnya mereka juga musyabih. Kalau ditakwil umpamanya, tangan itu artinya adalah kudrat Allah. Kan gitu ditakwil oleh mereka umpamanya. Makhluk punya kudrat enggak? Baik. Juga tasbih jadinya. Mau kemana saja kamu putar maknanya, pasti makna itu ada pada makhluk jadinya. Apa sekarang mau ditakwil? Karena tidak mungkin menamakan sesuatu di luar istilah yang dipahami oleh manusia. Allah menamakan sifat-sifatnya dengan nama yang nama sama dengan sifat makhluk. Bukan berarti sifatnya seperti makhluk, tapi agar makhluk memahami sampai makna pesan dari kalimat itu. Kalau seandainya sekarang dinama sifat Allah tangan tidak disebut dengan tangan umpamanya, tentu enggak akan sampai apa maksud dari ungkapan itu. Manusia tentu paham dengan bahasa yang dipahami secara datar oleh mereka yang biasa. Kalau seandainya di surga umpamanya, surga juga banyak makanan, banyak nikmat. Ada di sana apel, ada sana susu, ada sana kamar, semacam-macam. Apakah seperti nikmat di dunia? Kan tidak. Ya kan? Susu di surga gak pernah basi. Di dunia tinggal 3 jam udah basi. Sesama makhluk aja gak sama. Makanya kata Ibn Abbas, laisa fid dunya mimma fil jannah illa asma. Tidak ada di dunia ini nama-nama kenikmatan yang ada di surga kecuali sekarang sama nama saja. Jadi dengan sama nama lalu berarti sama hakikat, bentuk, dan rupa. Jangan pernah begitu. Apalagi kalau ada istri antum sama nama dengan istri orang lain. Ini Fatimah, itu Fatimah. Jangan dikira istri antum mirip istri dia, belum tentu. Biasa jadi istri dia lebih cantik daripada istri antum. Baik. Mabhas yang ketiga, penjelasan tentang ungkapan ahlus sawa'is sabil, yaitu mazhab ahlus sunnah wal jamaah, wahum ahlus sunnah wal jamaah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, fa inna min usulihim, dari pondasi pemaham mereka itu adalah yadinuna biha, yang mereka pegang menetapkan apa yang terdapat dalam Al-Quran atau yang disebutkan Rasulullah SAW dalam sunnahnya dari nama dan sifat-sifat Allah tanpa ada membedakan nama dan sifat-sifat itu, ya, dan tidak membedakan antara sifat dengan sifat yang lainnya, tanpa membedakan nama dengan sifat, tanpa membedakan sifat dengan sifat, ya. Kenapa di hal ini dijelaskan? Orang Asy'ariyah itu hanya meyakini berapa sifat? 7. Yang lainnya kenapa tidak percaya mereka? Kalau seandainya yang 7 itu kan sudah sama obasar haya, ilm, qudrat, iradat, ya. Ada enggak makhluk? Makhluk bersifat haya juga. Qudrat, iradat makhluk punya. Melihat juga makhluk melihat, basar sama, mendengar. Bagaimana mereka menafsirkan ini? Pasti mereka katakan pendengaran Allah tidak seperti pendengaran makhluk. Kalau tidak jatuhnya ke tasbih. Tetap pasti mereka katakan tidak sama antara pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Loh, kenapa dalam sifat sama obasar haya, qudrat, iradat ini ilmu semuanya, kamu pakai kamusnya ini, ketika mendengar nama sifat-sifat Allah yang lain, istiwa, ya, al-ain, wal-yad, kamu tidak gunakan kamus yang sama, kaidah yang sama. Kenapa? Karena babu sifat itu bab yang sama, enggak bisa dibeda-bedakan. Kalau kamu katakan dalam istiwa tasbih, mesti dalam sama al-basar juga harusnya tasbih. Kan mestinya begitu. Jadi mereka membeda-bedakan, memilah-milah. Sebenarnya alasan mereka menetapkan yang 7 itu bukan karena ada dalil Al-Quran. Karena menurut akar pikiran kamus filsafat mereka, ahlul kalam, tidak masalah ini sifat. Gitu menurut mereka. Padahal hujahnya sama. Tadi alasannya kan tasbih. Sekarang apa yang menafikan tasbih dari sama al-basar? Kalau kamu katakan Allah mendengar tidak seperti pendengar makhluk, ya selesai. Sama katakan dalam semua sifat seperti itu. Kalau kamu katakan dalam istiwa itu tasbih, mestinya dalam sama al-basar, haya, ilmu, qudrat, iradat juga sama. Karena Allah juga menyifatkan manusia dengan ilmu. Ya, nah itu bantahan buat mereka. Kenapa harus dibedakan? Bab sifat itu bab yang wahid, enggak dibeda-bedakan dalam memahami sifat itu. Maka inilah sumber-sumber kesesatan dalam beragama itu, pertama hulu, berlebih-lebihan. Yang kedua, memilah-milih dalam mengamalkan Al-Quran itu. Ini sifatnya ahlul kitab. Al-gulu. Kalau ahlu tasbih, gulu dalam isbat. Ahlu ta'til, gulu fit tanzih. Hanya melihat dalil-dalil tentang laisa kamitsli syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi tidak melihat dalil-dalil isbat, dalil-dalil yang menyatakan sifat-sifat Allah. Nah, demikian sumber bid'ah semua di situ. Gulu. Atau meyakini sebagian Al-Quran, tidak meyakini yang lain. Lalu bagaimana kalau kamu meyakini wa lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitsli syai'? Ujung ayatnya apa bunyinya? Wa wasami'ul basir. Nah, wasami'ul basir ini kenapa kamu tidak yakini? Kalau maksud dari ayat itu Allah tidak seperti sesuatu pun, berarti Allah itu punya sifat. Maka artinya sifat Allah tidak seperti sifat makhluk. Selesai. Maka Allah menyifatkan dirinya maha mendengar lagi maha melihat. Jadi situ dinafikan adalah musyabaha wa tamtsil, bukan menafikan tidak ada sifat. Sifat, karena kalau dinafikan laisa kamitsli syai', tidak ada yang mirip, berarti dia punya sifat. Kalau ada orang mengatakan mobil saya tidak semirip mobil kamu, berarti dia punya mobil atau bukan punya mobil dia? Punya mobil, tapi enggak mirip. Allah mengatakan laisa kamitsli syai', karena Allah punya sifat. Maka ditakdir di ujung ayat oleh dia, oleh Allah SWT sebutkan di ujung ayatnya, wa huwa samiul basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi artinya apa? Allah memiliki sifat melihat dan mendengar, tidak seperti penglihatan dan pendengaran makhluk. Selesai semua masalahnya. Sangat mudah memahami, enggak perlu berbelit-belit kemana-mana. Kalau dia katakan, kalau Allah kamu katakan punya tangan berarti jarinya 5. Itu menurut kamu jari 5 di mana kamu tahu? Memang Allah sebutkan dia punya jari 5. Allah hanya menyebutkan memiliki sifat tangan. Kalau sebutkan sekarang si Pulan punya tangan, kamu bisa pastikan dia punya jari? Hah? Belum tentu ya kan? Maka jangan tergambar mengkiaskan dengan makhluk. Itu saja, selesai sudah. Allah punya sifat tidak seperti sifat makhluk. Selesai itu masalah. Itu yang dimaksud laisa kamitslihi syai'. Kalau Allah tidak punya sifat, ngapain Allah mengatakan laisa kamitsli? Laisa lahu sifat. Lah kan? Laisa bi syai'in. Allah tidak disifati sesuatu pun. Tentu begitu punya ayatnya. Tapi yang dinafikan di sini mumatsalah. Berarti dia punya sifat, tapi yang tidak seperti sifat makhluk itu yang dimaksud. Jadi ayat tanzih di situ, bukan ayat taktil. Baik. Kemudian bal qauluhum fil jami' wahid. Ungkapan pandangan Ahlussunnah Jamaah dalam semua sifat sama, enggak beda-beda. Beda dengan Ahlul Kalam dalam sifat sami' wal basir, al-basar was sama' wal haya' wal ilm, mereka yakini. Tapi dalam sifat-sifat lain tidak lagi. Mereka juga membagi kok sifat itu. Ada sifat nafsiyah, sifat ma'ani dan seterusnya. Ya. Dan mereka juga membagi tauhid. Mereka yang menyalah-nyalakan orang bagi tauhid, mereka sendiri punya membagi tauhid juga. Mereka tauhid mereka tauhidus zat, tauhidus sifat, tauhidul af'al. Mereka juga membagi itu. Wahidu fi zatihi, wahidu fi sifati, wahidu fi af'ali. Mereka juga membagi tauhid itu. Ya. Taib. Kemudian la yanfuna wa la yu'awiluna syai'an minha. Mereka tidak mengingkari dan juga tidak menta'wil sesuatu pun dari sifat-sifat tersebut. Wa la yukayyifuna aw yushabbihuna syai'an minha bi sifatil makhluqin. Mereka tidak memberikan bentuk tertentu. Kayfiyah itu menerikan bentuk tertentu dan tidak pula menyerupakan sedikit pun sifat-sifat itu dengan sifat makhluk. Nah, sekarang banyak orang yang membuat kebohongan bahwa mereka mengatakan orang Wahabi atau Salafi itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Tunjukkan satu saja, satu baris dari kitab yang sebanyak itu, kitab para ulama, ya, atau mereka tuduh Syekh Islam Taimiyah, di mana dalam kitab Syekh Islam dia mengatakan bahwa Allah seperti makhluk sifatnya? Tidak akan ditemukan satu huruf pun hal itu. Tapi tadi kita tahu cara mereka untuk menggarap orang-orang awam, biar orang awam tidak mau memahami melalui apa yang kita jelaskan, mereka beri dulu bom. Jangan, itu orang menyerupakan makhluk dan makhluk. Itu cara bom yang mereka berikan. Jangan, mereka tidak membolehkan ziarah kubur. Di mana ulama ada melarang ziarah kubur? Jangan, itu anti tawasul. Di mana ulama anti tawasul? Itu anti istighosah. Semuanya mereka buat seperti itu. Supaya tujuannya apa? Untuk mengikat para jemaahnya agar tidak mendapat penjelasan yang benar tentang tawasul, tentang istighosah, tentang ziarah kubur, tentang salawat, itu anti salawat lah, macam-macam. Itu cara mereka untuk mengikat, untuk menghalangi jemaahnya agar tidak mau mendengar penjelasan yang benar dalam masalah ini. Itu musyabihah. Padahal tidak satu pun dari kalimat ulama-ulama yang mengatakan Allah seperti di mana? Di kitab mana ditemukan? Itu pengakuan dari ulama-ulama Asy'ariyah sendiri. Ya. Termasuk Ramadan Buti yang mereka bangga-banggakan, pokoknya di antaranya mengakui. Dia sebutkan dalam sebuah pernyataannya ketika menta'liq debatnya Syekh Adnan Ar-Ur dengan Saqaf, dia sebutkan, "Saya sudah berupaya membaca berbagai kitab Ibnu Taimiyah itu, mencoba baris demi baris, enggak ketemu satu pun kalimatnya yang mengatakan menyerupakan Allah dengan makhluk." Tak ada ditemukan memang. Ambil saja kita minta sederhana saja. Apakah kita wasatiyah? Ya. Kan kitab yang sangat sederhana sekali itu di situ. Bagaimana penjelasan itu? Tidak pernah beliau menyatakan bahwa sifat Allah seperti sifat makhluk. Tapi tadi, menurut Al-Kalam, musyabbihah itu adalah yang mempercayai sifat Allah. Itu mereka itlak namanya musyabbihah oleh mereka. Taib. Berkata Imam Abdul Bar, Ahlu Sunnah mujmi'una ala ikrar bi sifatil waridat kulliha fil Quran wa Sunnah. Ahlu Sunnah sepakat mengakui semua sifat yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Sepakat. Walimanu biha, beriman dengannya. Wahamluha alal haqiqah, yaitu memahaminya secara hakikat. Sifat Allah itu hakikat, enggak ada yang majaz. Yang aneh mereka mengatakan sifat Allah majaz, sifat makhluk hakikat. Kan aneh. Yang hakikat bagi makhluk, yang majaz bagi Allah. Kalau dibalikkan lebih enak. Hakikat bagi Allah, majaz bagi makhluk, makin sederhana ya. Tapi makhluk sama dengan orang-orang musyrikin dahulu mengatakan, mereka katakan Allah punya anak perempuan, sedangkan mereka sendiri malu punya anak perempuan. Jadi mereka balik. Kalau sifat Allah majaz, sifat makhluk hakiki katanya. Bahkan sebetulnya lebih sederhana, biar hakiki pada sifat Allah, majaz pada sifat makhluk, kan enggak masalah. Nah, tapi mereka balik. Nah, kita tidak menyamai hakiki Allah hakiki semua. Jangan dikatakan kalau telinga gajah itu majaz, yang asli telinga manusia hakiki. Tidak demikian. Semuanya hakiki, enggak ada yang majaz. Baik. Kemudian la alal majaz, bukan menurut majaz. Ini pendapat siapa? Imam Ibnu Abil Bar. Dari salah orang ulama Malikiyah yang sangat terkenal, yaitu memiliki kitab Al-Istizkar dan kitab At-Tamhid, ya. Jadi jangan pula dipelintir itu mazhabnya Hanabila. Karena sekarang ini ada cara mereka lagi. Mereka katakan itu paham Salafi Hanabila. Mereka katakan itu pahamnya orang-orang Hanabila. Padahal hakikat mengimani semua sifat Allah itu bukan pahamnya Hanabila, semua ulama mazhab yang empat. Ini Ibnu Abil Bar yang mengatakan demikian dari kalangan ulama Malikiyah. Dan dijelaskan oleh Syekh Taimiyah, mazhab Ahlussunnah Jamaah, pandangan mereka ya yang tidak perlu tambahan dalam penjelasan ini, beliau mengatakan mazhabus salafil ummah, mazhab salaf umat ini, jadi tokoh-tokoh senior di perang umat Islam, wa immatuha, para ulamanya, yaitu mensifatkan Allah dengan apa yang Allah sifatkan dengannya dirinya dan dengan apa yang disifatkan dengannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minggai tahrifin, tanpa ada penyelewengan, wala ta'tilin, pengingkaran, ya, minggai tahrifin, tanpa dipertanyakan bentuknya, wala tamfil, tanpa menyerupakan dengan sifat makhluk. Itu ungkapan Syekh Islam, tidak boleh diserupakan makhluk. Minggai tahrif, wala ta'til. Minggai tahrif, wala tamfil. Ini empat kaitan ini. Tahrif, jalan kepada ta'wil. Tahrif, jalan kepada tamsil. Jadi tanpa dipertanyakan, takyif itu menyerupakan dengan sesuatu yang tidak terlihat nyata, tapi digambarkan saja secara lisan. Ini enggak boleh. Kaifiyah sifat Allah itu. Baik. Isbitu ilai ma'atbatahu li nafsihi minna sifat. Orang-orang al-sunnah meyakini apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dari sifat-sifat. Dan menafikan darinya mumasalatu makhlukin. Menafikan dari Allah itu keserupaan dengan makhluk. Dari mananya Syekh Islam dia mengatakan bahwa sifat Allah seperti makhluk? Di sini jelaskan bahwa orang al-sunnah menafikan keserupaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Yusbituna lahu sifatul kamal. Bahkan sifat yang dikatakan untuk Allah itu sifatul kamal. Kalau sifat Allah itu sifat kamal, sifat makhluk naqis, kurang. Pendengaran, penglihatan, hidup, semua kurang semua. Yang sempurna sifat Allah. Baik, kalau sifat Allah sempurna, sifat makhluk kurang. Sama enggak? Dari mana samanya? Kalau kita katakan sifat Allah seperti sifat makhluk, berarti sifat Allah itu kurang. Baik. Kemudian wa yanfuna anhu durubul amsal. Mereka menafikan dari Allah contoh-contoh perumpamaan menyerupakan sifat Allah, enggak boleh. Yunazihunahu anin naqsi wa ta'til. Mereka menafikan ya sifat an-naqs, yaitu tidak ada kurang dalam sifat Allah. Dan tidak pula mengingkari sifat-sifat tersebut. Wa ani tashbih wa tamtsil, mensucikan sifat Allah dari tashbih dan tamtsil, dari menyerupai sifat makhluk. Itsbat bila tashbih, ini kaidah ya. Itsbatun bila tashbih wa tanzun bila ta'til. Ini ringkas itu. Menetapkan sifat Allah tanpa menyerupakan dengan makhluk. Mensucikan keserupaan Allah dengan makhluk tanpa mengingkari sifat Allah. Itsbatun bila tashbih, tanzihun bila ta'til. Ini Syekh Islam Taimiyah itu dalam memberikan sebuah pemahaman ringkas gitu, sangat banyak sekali ibarat-ibarat beliau yang sangat ringkas tapi mudah dipahami. Itsbatun bila tasybihin, tanzihun bila ta'tilin. Menetapkan sifat Allah bila tasybih, tanpa diserupakan dengan sifat makhluk. Wa tanzihun bila ta'til, mensucikan Allah dari menyerupai makhluk tapi enggak boleh diingkari sifat Allah. Kan alasan orang alul kalam mengingkari sifat Allah supaya tidak menyerupai Allah dengan makhluk, tapi malah jatuh kepada ta'til. Taib. Lalu baru menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitsli syai, tidak ada sesuatu pun seperti Allah. Raddun 'ala mumatsilah, bantahan bagi orang menyerupai menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah katakan tidak ada sesuatu pun mirip seperti Allah. Ini bantahan bagi orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa huwas samiul basir, Allah Maha mendengar lagi yang mendengar. bantahan bagi orang yang mengingkari sifat Allah. Raddun alal mu'attilah. Ringkas saja antum ngambil kaidah. Itsbatun bila tasybihin, tanzihun bila ta'til, wa dalil ta'ala laisa kamitsli syai', raddun alal musyabbiha, wa huwa as-sami'ul basir, raddun alal mu'attilah. Ya. Baik. Fa madhhabuhum idzan, maka madzhab sunnah jamaah baina tamtsil wa ta'til. Di antara orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk dengan mazhab orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, itu mazhabnya Ahlussunnah. Antara ini, itulah wasatiyah, itulah moderat. Ya. Baik, ini masih panjang. Insyaallah kita selesaikan sampai qawaid baru azan ya. Tinggal 4 baris. Ya, sip. Walam fi dzalika manhajun wasat. Ahlussunnah dalam masalah ini adalah memiliki manhaj yang moderat, jalan yang moderat dan kaidah-kaidah ya yang sangat bagus ya, alayya duru madhabuhum, dan dibangun di atasnya madhab mereka. Wa qauluhum fi asmaul husna wa sifatil ula, pandangan Ahlussunnah wal Jamaah tentang nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat yang sunnah, wa hiya qawaid dalla alai kitabullah wa sunnatu rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu kaidah-kaidah yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hiya mustauhatun minhuma, maka dia adalah diintisarikan dari Al-Quran Sunnah. Wa kullu man dhalla fi hadzal bab, orang-orang yang melenceng pemahaman dalam bab ini asma sifat, fa inna ma hasala lahu dhalika bisabbi tafrid, terjadinya hal itulah adanya tafrid, kelalaian, wal irad, berpaling dari sesuatu dari apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Insyaallah pada jumpa yang akan datang beliau akan bahas berapa kaidah penting dalam mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. تفضل اذن pertanyaan. Anda ingin bertanya, apakah benar bahwa Ibnu Taimiyah bertasawuf di akhir hayatnya? Karena ada salah seorang dai sufi yang mengklaim demikian. Di antara dalilnya adalah doa Ibnul Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin dan Wabilus Sayyib dengan ucapan qadasallahu ruhahu. Orang ini banyak sekali ngawurnya, tapi dia mengaku seorang akademisi. Ya, orang mengatakan ini. Ini semua klaim-klaim daripada dia sendiri, membuat cerita-cerita bohong, ya, kepada para jemaahnya. Ya, Ibnu Taimiyah yang tahu nantinya dia sendiri. Ribuan orang di dunia ini mengenal Ibnu Taimiyah, sekarang bukunya kemana-mana. Baru dia yang mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah di akhir hidupnya tasawuf. Kemudian dia juga menyebutkan bahwa sebagian majmu' tawanya disembunyikan. Di mana disembunyikan? Memang majmu' Ibnu Taimiyah itu baru kau tahu sekarang, sejak dahulu. Ya, jilid 11 dalam majmu' tawa itu membahas masalah tasawuf, menjelaskan berbagai penyimpang-penyimpang ulama tasawuf. Ya, tasawuf ini ada banyak versi. Ya, kalau dahulu di kalangan penulis terjemah, jika ikhlas tasawuf itu adalah para ulama-ulama yang memang zuhud dalam hidupnya. Ini tasawuf mana yang aku tasawuf dia? Gak ada zuhudnya. Orang-orang tasawuf dulu menjaga lisannya kepada orang lain, tidak pernah berbohong. Ini sufi apa seperti ini? Pendusta, pembohong, memfitnah. Ngaku sufi, sufi mana? Sufi yang nyimpang ini. Sufi dahulu, yang disebut para ulama sufi dahulu, di antaranya sufi itu kan banyak sektenya, banyak tingkatannya, banyak kesesatan juga banyak dia. Ada yang memahami ittihadiyah, manunggaling bersatu wahdatul wujud, kelompoknya banyak sufi itu. Ya. Tetapi sufi yang dipuji oleh dahulu-dahulu sebagian ulama itu adalah orang yang ahli ibadah, banyak tidak banyak hidupnya zuhud, sederhana, rajin ke masjid, ya, kemudian menjaga lisannya, segala macam. Itu yang dahulu kata-kata sufi. Sekarang ini orang-orang sufi mengaku sufi, kerjanya bohong kemana-mana, ibadah amburadul. Sufi dari mananya ngaku kayak gitu? Ya kan? Kalau itu, kalau ulama sufi-sufi yang disebut sebagian, ya, seperti Ibrahim Adham, itu dibahas oleh Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya. Bahkan Ibrahim Adham punya ungkapan yang jelas, siapa yang tidak berpegang Al-Quran Sunnah, jangan mengaku-ngaku sebagai sufi. Itu ada ungkapan. Ilmu nahada marbutu bil kitab sunnah. Ilmu kami ini berasal Al-Quran Sunnah, kata Ibrahim Adham. Ulama-ulama sufi mutaqaddimin yang sifat dengan sufi itu, dahulu kata-kata tasawuf itu banyak kepada ulama seperti itu. Namun banyak orang menompleng di sini, dan untuk mengetahui bagaimana banyaknya penyimpangan dalam kitab tentang ilmu tasawuf, baca saja kitab Tabisul Iblis punya Ibnu Jauzi. Ya, ada orang sufi mengaku sholat Jumat di Mekah sana. Ya kan? Di masa Imam Syafi'i saja, ketika ada orang mengatakan kepada beliau, Abu Thur mengatakan kepada murid-muridnya, yaitu bila kalian melihat seseorang berjalan di atas air, pala takta rubihi, jangan tertipu sampai engkau lihat amalan sesuai dengan sunnah apa tidak. Lalu Imam Syafi'i ketika diberitahu oleh murid-murid Abu Thawr, karena mereka belajar juga dari Imam Syafi'i, faqad kasar, kasura, kurang itu, kata Imam Syafi'i, walau tawra fil hawa, walau terbang di udara, jangan kalian tertipu, hatta tu'ridu amalahu ala sunnah, sampai kalian lihat amalan sesuai dengan sunnah apa tidak. Itu pokok dulu. Adapun peristiwa luar biasa yang dikatakan orang, itu bukan indikasi sebagai seorang wali. Wali itu adalah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis Qudsi, man adali walian, siapa memusuhi wali-waliku, kata Allah, waqad azantu bil harb, aku nyatakan perang terhadap orang itu. Siapa wali Allah? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Tidak adalah satu amalan, satu hal yang hambaku mendekatkan diri lebih aku cintai untuk mendekatkan diri kepada aku dari hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Jadi wali yang pertama itu menjalankan hal yang diwajibkan oleh Allah kepada dia. Walazal abi yataqarrabu ila bin nawafil hatta hibba. Senantiasa seorang hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan amal-amal nawafil sampai aku mencintainya. Jadi wali itu orang yang benar-benar istiqomah dalam menjalankan agama. Istiqomah adalah mengamalkan sunnah, bukan melakukan bid'ah, apalagi khurafat, apalagi jadi orang gila dikatakan wali. Di mananya dapat rumus wali seperti ini? Siapa mengatakan orang gila itu wali? Wali itu adalah orang yang menjalankan perintah agama. Ya, orang yang menjalankan sunnah. Bukan orang yang indikasinya adalah bila memiliki karomah, tidak. Kalau masalah memiliki karomah, jin setan banyak memiliki hal itu, bahkan dajjal memiliki banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa dimiliki oleh dia, indikasinya. Karena hal-hal yang luar biasa itu bisa dimiliki oleh dukun, tukang sihir, dan apalagi orang-orang pelaku ahli bid'ah banyak sekali melihat hal-hal yang seperti itu. Ya, apalagi sampai mengatakan tingkat hakikat dia sudah bebas dari perintah agama. Ini jauh lebih sesat lagi. Sedangkan wali tadi di definisi dalam hadis itu jelas sekali. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Tidak ada sesuatu yang aku lebih mencintai hamba-Ku memberikan diri padaku dari hal yang aku wajibkan. Itu yang dulu, yang wajib dulu. Ini yang wajib aja enggak dijalankan, apalagi yang sunnah. Apalagi mendulukan bid'ah hasanah di atas sunnah. Apalagi mendulukan bid'ah hasanah di atas hal yang wajib. Ini kamus dari mana mencapai kewalian seperti ini? Baca kitab-kitab ulama, semua mereka itu adalah orang-orang istiqomah dalam hal yang wajib. Kemudian melengkapi dengan hal-hal yang sunnah. Taib. Adapun dia berdalil dengan ungkapan Ibnu Qayyim ini, apa benar apa tidak juga ya? Qaddasallahu ruhahu. Qaddasallahu ruhahu di mana? Ini kalimat sufi di sini. Enggak ada. Itu doa biar Allah membersihkan, mengampuni dosa. Ini bahasa maksudnya mengampuni dosanya. Ya, qaddasallahu ruhahu, semoga Allah mensucikan rohnya. Ya, maksudnya mengampuni dosa-dosanya. Ittuhama Syaikhul Islam Taimiyah annahu mutasawwifun bitatarruf muttasifun bitatarruf wa annahu yukafir muslimin. Tolong lihatkan di mana, di buku mana ada hal seperti itu. Dan tidak ada yang membantah syubhat-syubhat khawarij lebih detail dari Syaikhul Islam Taimiyah. Baca saja Kitabul Iman jilid ke-7 dari Munjibul Fatawa. Ada dua Kitabul Iman di jilid ke-7 Munjibul Fatawa itu, Kitabul Iman Al-Kabir wa Kitabul Iman Al-Awsat. Di sana beliau mengupas semua, membantah paham-paham khawarij. Bahkan beliau mengatakan, ya, kepada lawan-lawannya yang mengkafirkan beliau, seandainya saya berkata dengan ungkap kalian itu mungkin saya kafir. Tapi saya tidak mengkafirkan kalian. Banyak sekali ungkapan-ungkapan beliau yang mencelah orang-orang yang mengkafirkan orang. Ya. Ini orang emma tidak membaca, tapi sekedar mendengar nukilan-nukilan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Cukup baca saya kitab Al-Iman punya Syaikhul Islam Taimiyah jilid ke-7 dari Munjibul Fatawa. Bagaimana mengetahui, cara mengetahui guru kita berada di atas kebenaran sedangkan kita masih jahil dan belajar? Adalah dengan melihat sejarah dia belajar dan pola dia menyampaikan ilmu. Belajarnya ulamanya siapa, gurunya siapa, kemudian pola dia. Karena guru juga tidak menjamin murid itu. Ya. Orang-orang munafik juga berguru pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menjamin ya, karena murid itu bisa saja berbeda paham dengan gurunya, tidak mengikuti apa yang sampaikan gurunya. Bahkan banyak sekarang tokoh-tokoh liberal, bahkan salah satu tokoh gembong Islam Nusantara itu tamat S3 dari Umul Qura sana, belajar pada masyayikh dia, jadi tidak mengamalkan ilmunya. Banyak juga demikian. Jadi dengan lalu sudah tamat di sana, lalu tidak mesti, tapi dilihat pengamalannya juga, penyampaian ilmunya. Kalau dia mengamalkan sesuai dengan apa yang umum diajarkan oleh guru-gurunya, ya, oleh orang-orang yang seguru dengan dia, tapi bila dia mengganjil dari, dia ngaku murid sepulan, tapi dia memiliki paham yang tidak berbeda dengan semua murid-muridnya, ini orang tidak mengamalkan apa kata gurunya, tidak mendapat ilmu, ngambil ilmu dari gurunya berarti. Ya, itu indikasinya. Jadi banyak juga, tamat Jamiah Islamiyah banyak. Di zaman anak itu hampir 60% dari kelompok yang mereka adalah kelompok-kelompok yang dari sana. Ya. Ke sana mereka ngambil mukafa'ah saja sama bisnis travel. Itu. Tapi lumayan, mereka tidak banyak yang berani mengatakan Wahabi-Wahabi. Karena mereka juga sedikit dapat informasi apa itu Wahabi. Tapi yang menuduh-nuduh Wahabi dan dia tamat dari Universitas Saudi Arabia, ini orang faktanun, tukang fitnah. Ima dia tidur saat belajar, enggak pernah dengar yang benar, atau memang sengaja menyembunyikan kebenaran. atau sengaja menyembunyikan kebenaran. Ustaz, apakah sifat 20 bisa dikatakan tasbih? Dan apakah benar kalau Allah mempunyai sifat jaiz, wajib, lazim? Ini mereka membagi-bagi demikian. Mereka membagi-bagi dengan akal pikiran mereka. Jadi tafsirnya, maka istilah-istilah tidak terlalu dipermasalahkan, tergantung madmun. Penjelasannya apa? Ya, penjelasannya apa? Jadi makanya para ulama kadang-kadang tidak terlalu mempersoalkan sebuah pembagian-pembagian, tapi madmun pembagian itu apa yang dimaksud? Nah, itu perlu dijelaskan dulu. Ya, maka al-mustalahat kadang-kadang istilahnya salah, tapi maksud orang membuat istilahnya kadang-kadang ada benar, atau sebaliknya. Maka kalau diskusi dengan orang-orang perlu lebih rinci. Ya, ketika dia mengatakan Ibnu Taimiyah suka mengkafirkan, di halaman mana dan kitab mana? Ya, ini si fulan yang mengatakan kitab Tauhid Syekh Shalih Fauzan itu adalah bisa membentuk orang zombie. Tunjukkan satu orang jadi zombie gara-gara belajar kitab Tauhid. Dan di halaman mana poin yang bisa membentuk orang jadi zombie? Kalau seandainya kitab Tauhid itu bisa membentuk orang zombie, tentu orang Zionis lebih dahulu memakai kitab Tauhid ini, karena bisa membentuk zombie. Ya, ini orang bodoh sangat. Entah dia tidak membaca kitab atau nggak paham baca kitab. Ya. Qala Imam Baihaqi fil i'tiqad anis anahi anillah nuzulullah bila naqlatin wala harakatin summa qala Ibn Hazm fi muhalla nuzulullah bila naqlatin wala harakah fal ibarah sahihah ghair sahihah karena nuzulullah la na'rif kayfiyatuh. Kalau kamu mengatakan tidak harakat, berharakat, di mana kita bisa memastikan? Karena nuzul itu yang kita lihat butuh harakat tidak harakat, itu kan makhluk. Maka gampang saja, yanzilu kama yaliku bijalalihi. Memang turun pesawat sampai turun layang-layang. Kan sama-sama turun ya. Monyet turun dari pohon kelapa sampai turunnya layang-layang. Kan turun juga. Monyet turun dari kelapa. Pesawat turun, mendarat. Sama enggak? Makhluk sama, tapi tidak sama sifat turunnya. Bagaimana akan sama sifat turun Allah dengan sifat turun makhluk? Sifat turun makhluk saja enggak sama. Memang sama ya. Kelapa turun dari monyet turun dari pohon kelapa. Seperti layang-layang turun. Kan enggak. Atau seperti orang turun payung, kan juga tidak. Terjun payung turunnya gitu, enggak ada. Sifat itu sesuai dengan kebesaran zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dikatakan berarti dia harus malam di sini, siang di sana. Enggak perlu antum katakan itu, semuanya adalah lawazim sifatul makhluk. Lawazim sifatul makhluk, tidak mungkin antum katakan lawazim bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau katakan Allah itu Maha Hidup? Apakah Allah itu harus makan, harus minum, harus tidur? Kan enggak. Kalau makhluk, tak mungkin dia hidup tanpa makan, tanpa minum. Ya tak mungkin, ini lawazim sifatul makhluk. Jangan dibicarakan ke lawazim sifat Allah. Nah inilah yang kafiyah, inilah yang tasbih. Ketika kamu menggambarkan sifat Allah itu butuh kepada hal-hal yang pada makhluk. Itu yang tasbih, itu yang takyid. Baik, sudah jam 7. Nastaghfiru bihadzal qadar, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.